Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, diberikan taufiknya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menyimak ya kajian Islam, yang mana kita membahas, mengkaji, merenungi, ya, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga sabda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga ini menjadi amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini juga memudahkan kita dalam menggapai surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita, kepada panutan kita Nabi Muhammad beserta keluarga beliau dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Taib. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masuk kepada bab selanjutnya, yakni babu maja'a fil yaminil ghamus. Babu maja'a fil yaminil ghamus, ya. Bab tentang hukuman atau ancaman yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa melakukan yang disebutkan al-yamin al-ghamus, ya, yang disebut dengan al-yamin al-ghamus. Apa itu al-yamin al-ghamus? Ya, al-yamin al-ghamus adalah semacam sumpah, ya. Kalau secara bahasa ya, al-ghamus artinya menjerumuskan. Ini adalah sumpah yang menjerumuskan. Mengapa demikian? Karena dia bersumpah dengan sumpah palsu, sumpah yang dusta, dan dia sengaja untuk melakukan itu. Yang kemudian diakibatkan karena sumpah palsu tersebut, dia akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar. Ya, jadi sumpah palsu ini adalah perbuatan dosa besar, minal kabair, ya, termasuk dari dosa besar. Dan ini sering dilakukan, terus-menerus dilakukan. Ya, sehingga kemudian dia terus-menerus jatuh ke dalam perbuatan dosa yang besar. Sehingga diakibatkan itu, akhirnya dia masuk ke dalam neraka jahannam. Ya, terjerumus ke dalam neraka jahannam. Makanya dikatakan al-ghamus, menjerumuskan seseorang. Ya, karena itu menjadi santapan dia sehari-hari. Ya, bersumpah dengan sumpah palsu. Ini sering terjadi, diantaranya kepada para pedagang misalnya. Para penjual atau pembeli. Tidaklah dia menjual barang atau membeli barang kecuali dia bersumpah dengan sumpah palsu. Ya, nanti akan kita lihat contohnya, beberapa contoh sumpah palsu yang sering kita jumpai. Ya, taib. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam para ulama membagi sumpah itu menjadi tiga. Ya, yang pertama adalah yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah al-yaminul lagwu. Al-yaminul lagwu. Ya, sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Ya, tidak sungguh-sungguh dia bersumpah, walaupun lafaz kalimat yang dia ucapkan adalah kalimat sumpah. Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha, ya, beliau berkata, "Unzilat hadhil ayah," yakni ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Allah berfirman, "La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum." Ya, Allah tidak akan menghukum kalian, ya, disebabkan karena sumpah yang tidak kalian maksudkan. Ya, tidak bersungguh-sungguh untuk bersumpah. Ya, fi qaulir rajul, ya, misalnya seperti perkataan seseorang, "La wallah wa bala wallah," ya. Tidak, demi Allah. Ya, wallah. Nah, ini sering kita jumpai, terutama kami ya yang tinggal di Saudi Arabia. Ini sering mendengar orang Arab mengucapkan kalimat seperti ini. Jadi lisan mereka senantiasa sering ya mengucapkan kalimat seperti ini. Kalau ditanya, sudah makan? La wallah misalnya, ya. Atau yang lainnya. Sering kalimat-kalimat seperti ini terlontar dari lisan orang-orang Arab. Tapi mereka tidak masukkan itu untuk bersumpah. Hanya untuk, mungkin untuk menegaskan atau untuk, ya keluar begitu saja dari lisan mereka. Ya, ini yang disebut al-yamin al-lagu. Dan tidak ada kafarat apapun atas ucapan mereka ini. Ya, ini yang pertama al-yamin al-lagu. Tapi yang kedua adalah al-yamin al-mukaffirah. Ini sumpah yang diucapkan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Kalau misalnya ada orang berkata, wallahi la af'alanna kada. Demi Allah, saya akan benar-benar melakukan itu. Ya. Wallahi la af'alu kada. Demi Allah, saya tidak akan melakukan itu. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat sumpah yang dia maksudkan untuk sesuatu yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Nah, sumpah seperti ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka Allah akan menghukum dia. Dan juga ada kafarahnya. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 89. Surat Al-Maidah ayat 89, Allah berfirman, "Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman." Akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan sumpah yang kalian maksudkan untuk bersumpah. Ini sumpah yang benar-benar ya keluar dari hati mereka memang untuk bersumpah ya. Maka kafaratnya, fa kafaratuhu it'amu asharati masakin. Kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Ini jenis sumpah yang kedua, al-yamin al-mukaffirah. Kemudian yang ketiga adalah al-yamin al-ghamus. Ya, ini yang kita bahas ya. Al-yamin al-ghamus adalah bentuk sumpah yang diucapkan oleh seseorang untuk perkara-perkara yang sudah berlalu, perkara-perkara yang sudah terjadi, dan dia berdusta dalam sumpahnya. Paham ya? Jadi seseorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya untuk perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lalu ya, dan dia berdusta di dalam sumpahnya tersebut. Sumpah seperti ini tidak ada kafarahnya. Tetapi, ya, menjerumuskan pelakunya atau orang yang mengucapkan sumpah tersebut ke dalam perbuatan dosa. Dan dia harus bertaubat kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah, karena ini dosa besar. Ya, manusia harus memohon ampun kepada Allah terhadap sumpah yang seperti ini. Ya. Seperti misalnya, kalau kita sering melihat penjual misalnya atau pembeli, ya, seringkali mereka bersumpah, tujuannya untuk memberikan gambaran yang keliru kepada orang yang dihadapi. Misalnya penjual bersumpah atas barang dagangannya supaya melariskan dagangannya. Misalnya nih, dia beli barang dagangan sebenarnya 15 ribu, kemudian dia jual 30 ribu. Ya. Nah, untuk melariskan dagangan, dia bersumpah, wallahi, demi Allah, saya beli barang ini seharga 25.000. Sehingga akibatnya apa? Pembeli memahami atau yang tergambar di benak pembeli bahwasanya untung yang dia dapatkan cuma 5.000, cuma sedikit. Ya, pedagang ini cuma mengambil untung sedikit. Padahal untungnya berapa? 15.000. Karena dia beli aslinya 15.000, dia jual 30.000. Tapi dia bersumpah kepada demi Allah, ya, demi Allah saya beli ini 25.000. Sehingga pembeli merasa, oh, ambil untungnya cuma sedikit ini. Barang ini termasuknya murah. Akhirnya dibeli. Ya, seperti itu. Ya. Ini kalau dari sisi penjual. Pembeli juga sama. Misalnya dia beli barang seharga, katakanlah, 30 ribu misalnya. Ya. Kemudian karena sesuatu dan lain hal, barang ini hilang atau rusak. Dan dia ingin beli barang itu lagi. Ya. Kemudian dia datang kepada seorang penjual, dia mengatakan, demi Allah, ini barang saya beli kemarin 25 ribu. Cuma barangnya rusak atau barangnya hilang. Ya, jadi penjual mau jual harga 30 ribu, cuma si pembeli bersumpah, demi Allah, kemarin saya baru aja beli barang ini, harganya 25 ribu. Iya kan? Akibatnya apa? Si penjual akhirnya melepas barang itu dengan harga 25 ribu. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan sumpah si pembeli, ya, yang bersumpah demi Allah bahwasanya dia beli barang dengan harga 25.000 tadi. Akhirnya dijual oleh si penjual dengan harga 25.000. Padahal sebenarnya barang itu dia beli kemarin oleh si pembeli seharga 30.000. Sama dengan harga yang ditawarkan oleh si penjual tadi. Ya, ini sumpah-sumpah seperti ini yang disebut dengan al-yamin al-ghamus, ya. Tujuannya untuk mengambil barang orang atau melariskan dagangan misalnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat. "Wa la yanzuru ilaihim," tidak juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, ya. "Walahum adzabun alim," dan bagi mereka azab yang menyakitkan. Ya, qala Abu Dzar, jadi Abu Dzar berkata, "Khabu wa khasaru," ya, alangkah meruginya orang tersebut. Ya, siapa mereka ini? Ya, "Manhum ya Rasulullah?" Qala al-Musbil. Yang pertama, yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat dan Allah tidak akan lihat orang itu dan tidak Allah apa namanya, dan akan mendapatkan azab yang pedih. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak akan mensucikan dari dosa-dosanya. Ya. Siapa mereka? Yang pertama, al-musbil, yakni orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Ini yang disebut dengan al-musbil. Kemudian yang kedua, al-mannan. Al-mannan adalah orang yang senantiasa atau sering mengungkit-ungkit pemberiannya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, "La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Ya, jangan kamu batalkan, ya, sodakah, ya, pahala sodakamu dengan apa? Al-manni wal adha. Ini senantiasa menyebut-nyebut kebaikan yang dia telah berikan kepada orang. Nah, ini akan menyakiti orang yang menerima bantuan tersebut. Ya. Ini yang kedua, al-mannan. Kemudian yang ketiga, al-munaffik sil'atahu bil halif al-kadhib. Ya. Al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib. Yani orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang dusta. Ya, mereka ini adalah orang yang la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Mereka adalah orang yang tidaklah menjual, membeli barang kecuali dengan sumpah. Ya, demi Allah, demikian dan demikian. Tidak juga menjual sesuatu kecuali dengan sumpah juga. Ya, untuk melariskan dagangannya. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-halifu manfaqatun lis-sil'ati, mamhaqatun lil-barakah." Ya. Sumpah yang palsu itu memang akan melariskan dagangan, tetapi akan menghancurkan barokahnya. Menghilangkan barokah dari hasil jual belinya. Ya. Jadi sumpah memang akan melariskan dagangan, tetapi akan menghancurkan, merusak, menghapuskan barokah dari dari harta yang dia dapatkan dari jual beli tersebut, ya. Makanya jangan heran kalau ada orang, ya, kelihatannya dagangannya sukses, ya, kemudian hartanya banyak, tapi hilang aja duitnya itu. Hartanya itu habis aja, nggak tahu kemana. Dia keluarkan harta sedemikian rupa, tetapi tidak ada manfaat yang dia dapatkan dari harta yang dia keluarkan. Ini ciri-ciri bahwasanya orang ini mendapatkan harta tersebut dengan cara-cara yang batil, sehingga tidak ada barokah sama sekali terhadap harta yang dia dapatkan, ya, seperti itu. Taib, pendengar adik muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala mali imri'in muslim bighairi haqqihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang bersumpah atas harta seorang muslim yang bukan haknya, jadi dia bersumpah yang kemudian dengan sumpah itu dia mengambil harta saudaranya, ya, yang bukan hak dia, maka laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa dengan Allah dan dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma qara alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membacakan kepada kami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila." Ya, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual atau membeli janji Allah, menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, ya, tsamanan qalila. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. La khalaqa lahum fil akhirah. Ini laisa lahum nasibun minal jannah. Tidak ada bagian mereka dari surga. Ini ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, la khalaqa lahum fil akhirah. Tidak ada bagian mereka di dalam surga. Wala yukallimuhumullah. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan memandang kepada mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan mereka juga tidak disucikan dari dosa-dosa mereka. Ya. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang menyakitkan. Ini besar sekali ya. Kita lihat ya, orang-orang yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk mengambil apa yang bukan haknya, ini diperumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah SWT, yakni orang-orang yang menukar janji-janji Allah dengan sumpah-sumpah palsu mereka dengan harga yang murah ya. Mereka ini adalah orang-orang yang pertama, ada empat ancaman di sini. Yang pertama, la khalaqa lahum fil akhirah, tidak mendapatkan bagian dari surga ya pada hari kiamat nanti. Wala yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah SWT. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak ditengok oleh Allah SWT, tidak dipandang oleh Allah SWT. Wala yuzakihim, bahkan yang keempat, wala yuzakihim, tidak disucikan oleh Allah dari dosa-dosanya. Walahum azabun alim, yang kelima ya, dan bagi mereka azab yang pedih ya. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah SWT dari al-yamin al-ghamus. Baik, kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Umamah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqam ri'im muslim bighairi haqqin, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Ya, ini senada dengan hadis sebelumnya. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim yang bukan hak dia, tanpa hak. Ya, karena boleh mengambil harta seorang muslim dengan haknya. Boleh. Seperti orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka boleh pemerintah memaksa untuk mengambil atau mengeluarkan zakatnya dari orang tersebut, ya, tapi dengan hak. Jadi, barang siapa yang mengambil atau mencuri hak seorang muslim yang tanpa haknya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa fi riwayatin, faqad awjaballahu lahu an-nara wa harrama alaihi al-jannah, ya. Bahkan Allah mewajibkan kepada dia, ya, kepada orang tadi, neraka. Dia pasti masuk neraka. Wa harrama alaihi al-jannah, dan diharamkan dari surga. Na'udzubillah. Wa qala rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Walaupun yang dia ambil itu cuma sesuatu yang kecil. Ini hadis akan menunjukkan kepada kita, bukan cuma harta yang banyak yang masuk ke dalam hadis ini. Harta yang kecil pun juga diikut di apa namanya, mendapatkan ancaman yang besar. Karenanya dikatakan wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun itu sesuatu yang remeh, yang kecil, wa Rasulullah. Qala wa in kana qadiban, yani min araq. Walaupun itu cuma setangkai atau sebatang siwak. Ya, kayu siwak itu yang kecil ukurannya yang sering kita pakai, walaupun hanya seukuran itu. Ya. Na'udzubillah. Jadi ini bukan permasalahan yang ringan ya, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan besar yang seringkali manusia lalai dari masalah ini dan mereka ceroboh dan seringkali terjatuh ke dalam perbuatan apa namanya, Al-Yamin Al-Ghamus. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa menjaga lisan kita dari melakukan hal-hal yang menjerumuskan kita ke dalam neraka jahannam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Selanjutnya kita akan pindah kepada bab yang berikutnya, yakni babu maja'a fi qatfil muhsanat. Bab tentang hukuman yang diperoleh oleh orang-orang yang mendapatkan atau orang-orang yang melontarkan tuduhan dusta kepada orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Jadi orang-orang yang melemparkan tuduhan dusta, tuduhan bahwa seseorang melakukan perbuatan keji, padahal dia adalah orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Ya, ini termasuk juga dosa besar, karena ini terkait dengan apa? Bukan dengan harta, ini terkait dengan kehormatan diri seorang muslim. Ya, pendengar ada muslim yang dirahmati Allah SWT. Islam ini datang melindungi 5 masalah. Ada 5 hal yang terjaga di dalam Islam. Ya, yang pertama, Islam datang untuk menjaga agama ini, hifdzuddin. Kemudian Islam datang menjaga akal manusia, makanya khamar diharamkan, narkoba diharamkan, ya. Jadi Islam datang untuk menjaga akal manusia supaya tidak rusak akal manusia itu. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa manusia, ya. Sehingga kemudian tidak adanya hukum qisas, ya. Itu tujuannya untuk menjaga jiwa seseorang supaya orang tidak mudah-mudahan menghilangkan nyawa seseorang. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Ya, makanya di sana ada hukum potong tangan, ya, bagi orang-orang yang sering mencuri harta orang lain misalnya, itu dipotong tangannya. Ini tujuannya apa? Hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian hifdzul ard. Jadi menjaga kehormatan muslim. Ya, ini yang jadi pembahasan kita kali ini. Ya, pada bab ini adalah hifdzul ard. Jadi menjaga kehormatan diri seorang muslim. Di antaranya yaitu melemparkan tuduhan dusta palsu kepada seorang yang menjaga kehormatan dirinya. Dan Islam sangat melarang dari perkara tersebut. Ya, karena apa? Karena seorang itu kadang-kadang dia bisa bersabar, bisa menerima ketika harta dia diambil. Ya. Atau sekalipun dibunuh pun kadang-kadang dia bisa bersabar, ya. Saudaranya dibunuh, kadang ada yang bisa memaafkan itu. Namun sulit ketika seseorang kehormatan dirinya dihancurkan. Kadang-kadang dia tidak sabar menghadapi ujian seperti itu. Jadi ini bukan permasalahan yang ringan, ya, menghancurkan harga diri seorang muslim. Ini benar-benar sesuatu yang sangat terjaga di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haramun." Ya, setiap muslim atas muslim yang lain haram. Apa yang haram? Damuhu, darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan. Wa maluhu, hartanya pun haram, tidak boleh diambil, ya, tanpa hak. Wa irduhu, dan kehormatannya juga haram, tidak boleh dia hancurkan kehormatannya. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Ya, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, ya, dan kehormatan kalian haramun, ya, haram atas kalian, ka hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kalian ini, ya, fi baladikum hadha, haramnya negeri kalian ini, fi syahrikum hadha, dan haramnya bulan kalian ini. Ya, jadi dilarang untuk dilanggar perkara-perkara tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dima, amwal, a'rad, ini darah, harta, dan kehormatan. Ya, ini haram untuk dilanggar oleh seorang muslim terhadap muslim yang lain. Makanya ketika ada seorang muslim yang melakukan dosa, ya, ketika dia melakukan dosa, dan dia melakukan dosanya secara sembunyi-sembunyi, kemudian dia tertangkap basah oleh kita misalnya, dia melakukan perbuatan dosa atau perbuatan keji, maka tidak boleh disebarluaskan. Ya. Yang wajib bagi seorang muslim adalah menutupi dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi seorang muslim dari dosa yang dia lakukan, ya dosa yang dia lakukan sembunyi-sembunyi, kemudian satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi orang tersebut, ya orang yang menutupi saudaranya tadi, aib saudaranya, nanti pada di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi yang wajib bagi seorang adalah menutupi aibnya, ya, perbuatan maksiat atau dosa yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi tadi ditutupi, bukan itu saja, tetapi juga harus dinasehati. Ditutupi dan dinasehati, tidak disebarluaskan. Karena itu akan apa? Menjatuhkan harga diri dia di hadapan kaum muslimin yang lain. Jadi bukan malah disebarluaskan. Ini keliru. Acara-acara gosip ini seringkali ini, ya, di televisi-televisi, di media-media televisi itu sering acara-acara gosip, aib orang di malah diumbar kemana-mana. Ini hati-hati karena jatuh kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-19. Allah berfirman, "Alladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alim." Orang-orang yang ingin agar kekejian itu tersebar di tengah-tengah kaum orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Ya? Jadi hati-hati. Kalau ada seseorang muslim, saudara kita, melakukan perbuatan yang keliru, perbuatan keji atau perbuatan dosa, tutupi, jangan disebarluaskan. Bukan sekedar ditutupi saja, tapi juga harus dinasehati. Jadi tutupi dan nasehati. Ya? Nah, mudah-mudahan dengan itu dia akan kembali kepada jalan yang lurus. Dia bertobat dari dosanya dan kembali kepada jalan yang lurus. Bukan malah disebarluaskan. Karena nanti kalau disebarluaskan, ini memancing orang yang lain yang sudah ada keinginan untuk melakukan itu, akhirnya ikut melakukan itu. Apalagi kemudian yang disebarluaskan adalah aib seorang yang dijadikan panutan atau tokoh. Ini lebih berbahaya lagi. Akhirnya menjadi legitimasi bagi orang lain, orang-orang awam, untuk apa? Untuk melakukan perbuatan yang semisal dengan orang yang dijadikan tokoh tadi. Ini hati-hati. Akibatnya apa? Kemaksiatan, perbuatan keji tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya benar Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat An-Nur mengatakan tadi, "Alladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim." Bagi mereka azab yang pedih karena akan menimbulkan kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Baik. Pendengar dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini Syekhul Islam membawakan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat." Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan dusta, tuduhan yang tidak benar kepada al-muhsanat, ya, wanita-wanita yang menjaga dirinya, al-ghafilat, ya, orang al-muhsanat, yakni wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Al-ghafilat, yakni orang wanita-wanita yang jauh dari perbuatan-perbuatan keji. Al-mu'minat, yakni wanita-wanita yang beriman. Jadi orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang melontarkan tuduhan keji kepada wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, ya, dan mereka adalah wanita-wanita yang jauh dari perbuatan keji, dan mereka adalah wanita-wanita yang beriman, lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Ya. Dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi hati-hati. Dan ayat ini walaupun konteksnya adalah wanita, tapi ini berlaku umum. Demikian juga kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang yang berasal dari laki-laki. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama. Tidak boleh dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Dia melakukan zina. Oleh karenanya, ya, orang-orang yang melontarkan tuduhan seperti itu, dia harus mendatangkan saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada." Dan orang-orang yang melontarkan tuduhan dusta, ya, tuduhan kepada wanita-wanita yang menjaga dirinya, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum 80 jaldah, maka cambuk mereka 80 kali. cambuk mereka 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan tidak diterima bagi mereka itu syahadahnya, persaksiannya tidak terima selamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Lihat bagaimana Islam menjaga kehormatan diri seorang muslim, ya. Hukumannya benar-benar sangat berat. Dicambuk 80 kali kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang yang melihat, ya, peristiwa perzinahan dia. Kalau dikatakan para ulama seperti timba masuk sumur, ya, persenggaman itu benar-benar dilihat oleh 4 orang saksi. Dia harus bawa 4 orang yang benar-benar melihat persenggamaan tersebut. Kalau dia tidak bisa bawa itu 4 saksi, maka dia akan dicambuk dengan 80 kali cambukan. Bukan cuma itu, persaksiannya tidak lagi diterima selamanya. Dan bagi mereka adalah cap orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Ya. Baik, kemudian selanjutnya Syekhul Islam membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Ya, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Mereka berkata, para sahabat berkata, bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah? Apa 7 dosa yang 7 perkara yang membinasakan itu wahai Rasulullah?" Qala asyirku billah, syirik kepada Allah, wassihr, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh sebuah jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Ya. Kemudian yang keempat, wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya. Yang keenam, wa tawalli yaumuz zahf, berpaling pada hari pertempuran, melarikan diri dari musuh. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita-wanita mukmin yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya dan jauh dari perbuatan-perbuatan keji dengan tuduhan dia melakukan perbuatan keji, ya. Ini masuk dari perkara 7 perkara yang membinasakan. Ya. Saya kira keterkaitan jelas sekali antara hadis dengan bab yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bab yang berikutnya, yakni babu maja'a fi dhil wajhain. Bab tentang hukuman bagi orang-orang yang memiliki 2 wajah. Ya, dhil wajhain. Ya, maksudnya dhil wajhain adalah orang-orang yang mutalawin. Ya, orang-orang yang munafik. Di satu majelis dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menyenangkan orang-orang di majelis tersebut, yang membuat orang-orang di majelis tersebut ridho dengan dia. Nanti pindah ke majelis lain, dia bilang mengucapkan sesuatu yang berbeda, malah justru menjelek-jelekan orang-orang yang ada di majelis yang pertama. Supaya orang-orang di majelis yang kedua ini senang dengan dia. Lihat ya. Jadi bagaimana orang ini mutalawin, memiliki 2 wajah. Di majelis yang satu dia begini-begini ngomongnya, di majelis yang lain begini-begini ngomongnya. Dia ingin mendapatkan keuntungan dunia saja, supaya orang senang sama dia, ridho sama dia. Ya, seperti itu. Ini ancamannya sangat berat juga, ya. Sebagaimana nanti akan kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Taib, di antara dalil yang dibawakan oleh beliau adalah surat Al-Baqarah ayat ke-14. Allah berfirman, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Ya. Ini ayat terkait dengan orang munafik. Pendengar di muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama sampai ayat ke-22 kalau tidak salah, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3. Manusia dibagi 3 terhadap keimanan mereka terhadap Alkitab. Di ayat yang pertama, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Alif lam mim, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Yang demikian itu adalah Alkitab, ini Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Kelompok pertama adalah orang-orang yang beriman terhadap Alkitab, Al-Quran. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-4 dan ke-5, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, dan apa-apa yang diturunkan dari kepada orang sebelum engkau. Ya, jadi Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُكِنُونَ, dan mereka yakin dengan hari kiamat. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ, mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini adalah kelompok pertama, yakni orang-orang yang beriman kepada Alkitab dan juga yakni Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Allah menyebutkan kelompok manusia yang kedua, yakni orang-orang yang mengingkari, tidak beriman dengan Alkitab, orang-orang kafir. Ya Allah sebutkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ayat ke-6, ya. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan ataupun tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman, ya. Jadi mereka tidak akan beriman kepada kitab yang Allah turunkan, baik kepada Nabi Muhammad maupun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok manusia yang kedua. Ya, berapa ayat disebutkan oleh Allah? 2 ayat saja. Ayat ke-6 dan ke-7. Tentang orang-orang yang beriman juga 2 ayat, ayat ke-4 dan ayat ke-5. Kemudian Allah sebutkan dari ayat yang ke-8 sampai ayat ke-20 atau 22, ya, 20 sekian. Sekian ayat ini Allah sebutkan tentang siapa? Tentang orang-orang munafik. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang yang bermuka dua seperti orang-orang munafik ini memiliki bahaya yang sangat besar bagi kaum muslimin. Sehingga dijelaskan begitu panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah itu adalah di antaranya ayat ke-8, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin." Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimuminin. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Lisannya mengatakan iman, tapi sebenarnya tidak beriman, hati mereka tidak beriman terhadap apa yang mereka ucapkan. Yukhadi'unallahu walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat ke-14 yang dibawakan oleh Syekhul Islam, wa idzalakul ladzina amanu qalu amanna. Dan jika mereka berkumpul bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka menyendiri dengan syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya hanya saja kami ini cuma berolok-olok dengan orang-orang yang beriman tadi. Ya. Berolok-olok, main-main saja. Enggak beneran gitu. Lihat, ini yang disebutkan oleh Allah SWT terhadap orang-orangmu munafik. Jadi orang-orang munafik ini di antaranya mereka memiliki, disifati oleh Allah SWT memiliki dua wajah. Ya, mereka memiliki dua wajah. Kalau dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan diri mereka beriman. Kalau kumpul dengan setan-setan mereka, ini siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi. Ya, maka orang-orang ini mengatakan bahwasanya mereka bersama orang-orang, bersama setan-setannya itu, bersama-sama dengan orang-orang Yahudi tadi. Ya, mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya. Demikian juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-76, Allah SWT berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan diri kami beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, dan jika mereka menyendiri dengan sesama mereka, ya, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, mereka berkata, apa kamu mengatakan atau menceritakan kepada para sahabat, kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah atas dirimu? Ya. Lihat bagaimana orang-orang munafik, mereka memakai dua wajah. Ya. Ketika dengan orang-orang yang beriman, wajah yang satu. Ketika dengan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, mereka menampakkan wajah mereka yang lain. Makanya kemudian, selanjutnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah surat An-Nisa ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mudzabdzabina baina dzalik." Mereka itu ragu antara keimanan dan kekufuran. la ilaha ula wa la ilaha ula. Ya tidak ke sana, tidak kepada orang-orang yang beriman, tidak juga kepada orang-orang kafir. Mudzabdzabina baina dzalika. Ragu mereka dengan keimanan mereka antara keimanan dan kekufuran. Ya. Ini ciri-ciri orang-orang munafik. Yang sebenarnya mereka ini semata-mata ingin mendapatkan keuntungan duniawi saja. Ya kalau ketika bersama orang-orang beriman mereka lihat ada keuntungan, maka mereka ceritanya pura-pura beriman. Tapi nanti ketika bersama orang-orang kafir ada keuntungan dunia yang mereka dapatkan, maka nanti mereka ceritanya bersama-sama dengan orang-orang kafir, memusuhi orang-orang yang beriman. Ya, ya seperti itu. Ini ciri mereka. Ya, ciri yang lain mereka ini adalah orang-orang yang malas beribadah. Jadi hati-hati. Ya kalau kita malas beribadah, terutama sholat, ini hati-hati, jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang munafik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ingin atau mereka hendak menipu Allah. "Wa huwa khadi'uhum." Allah membalas tipu daya mereka. "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Dan jika mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdirinya malas-malasan. "Yura'unan nasa." Mereka ingin riya kepada manusia. "Wala yadhkuruna Allah illa qalila." Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Baru kemudian disebutkan mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Ya. Ya, ini orang yang memiliki dua wajah, ya. Dan kemudian selanjutnya Syekhul Islam membawakan sebuah hadis dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tajiduna syarran nasi yaumal qiyamati dzal wajhain." Kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia pada hari kiamat. Perhatikan ya, pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk manusia pada hari kiamat. Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang kafir? Bukan. Orang kafir memang buruk bagi kaum muslimin, mereka mendatangkan mudarat buat kaum muslimin. Ya, menyebabkan kesulitan pada kaum muslimin. Namun mereka bukan seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat. Ya, engkau mendapati seburuk-buruk manusia pada hari kiamat siapa? Kata Rasulullah, dzal wajhain. Orang yang memiliki dua wajah. Alladzina ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin. Yani orang-orang yang datang dengan kepada satu kelompok dengan satu wajah dan kepada kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Ini orang-orang munafik. Orang Islam harus jelas, tegas. Tidak ada kompromi dalam masalah din. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya, tidak ada basa-basi. Ya, jangan ketika bersama para perokok, wah, misalnya nih, ya, para orang-orang perokok, pemusik dan lain sebagainya, kita ikut-ikutan melegalkan apa yang mereka lakukan. Yang hak katakan hak. Ya, kalau haram katakan haram. Di situ ada pezina, peminum khamar, orang yang pemusik dan lain sebagainya, ini perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Katakan haram di tengah-tengah mereka, kulil haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Katakan. Ini seorang muslim demikian ya, tidak ada basa-basi dalam masalah agama. Jangan ketika bersama mereka kita seakan-akan membenarkan apa yang mereka lakukan, tidak demikian ya. Seorang muslim harus tegas dengan perkataannya. Kemudian juga yang terakhir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Tabarani ya, dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dzalisanain ja'alallahu lahu yaumal qiyamah lisanain minan nar." Nauzubillah. Barang siapa yang memiliki dua lisan, ya, sama dengan dua wajah tadi, dua lisan. Kesini bicaranya begini, kesana bicaranya begitu. Beda. Ya. Ja'alallahu lahu yaumal qiyamati lisanain minan nar. Maka Allah akan jadikan bagi dia pada hari kiamat dua lisan dari api neraka. Na'udzubillah. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana hukuman bagi orang-orang yang memiliki dua wajah, maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk ya pada hari kiamat. Dan yang kedua, orang yang memiliki dua lisan, ya, yang dengan lisannya dia mengatakan demikian dengan kesana, demikian kesini, ya. Jadi untuk mencari keriduan mereka, maka nanti Allah pada hari kiamat akan memberikan dua lisan dari api neraka kepada orang ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk menjauhi dosa-dosa besar yang kita bahas pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita ya dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah dan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu karena kesalahan itu karena kekurangan saya dan kebodohan saya pribadi, ya, saya mohon ampun kepada Allah dan juga kepada pendengar Radio Muslim sekalian. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AR 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.